Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi dari syarah Sunan Abu Dawud Awnul Ma'bud tentang definisi dari akidah Al-Irja, mana kelompok yang berakidah ini diistilahkan dengan Murji'ah. Telah disebutkan pula pada pertemuan sebelumnya bahwa kemunculan kelompok ini ya di akhir-akhir dari abad pertama Hijriyah. Dan sekarang sudah lewat abad ke-14 Hijriyah. Apa pentingnya kita untuk mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang? Di samping kita mempelajari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam keadaan mungkin sebagian orang berkata bahwa itu adalah kelompok yang munculnya di masa lalu, yang sekarang tinggal ceritanya. Ya, atau dengan istilah mereka, indasarat fiturab, telah terkubur di dalam tanah. Permasalahannya tidak demikian. Perlu untuk kita pahami bahwa kelompok-kelompok yang merupakan induk-induk kesesatan ini di masa kita telah dimunculkan kembali ya, dengan kemasan ataupun casing yang baru. Tapi yang kalau kita tidak memahami hakikat tentang mereka, ya niscaya banyak di antara kaum muslimin, terlebih ya para pemudanya, yang terseret dalam akidah-akidah yang sesat tersebut dalam keadaan menyangka mereka di atas akidah yang lurus. Sebagai contoh tentang akidah Murji'ah ini. Baik. Berapa banyak di antara pemuda Islam, bahkan sebagian mereka menisbatkan diri kepada salaf, ya, ngakunya sebagai salafi, ya. Namun ternyata muncul dari mereka tuduhan-tuduhan terhadap para a'immah, ya, yang ada di masa kita sebagai ya, orang-orang yang berpemahaman Murji'ah. Sebagai contoh yang dituduhkan oleh mereka kepada Al-Imam Al-Albani di masa hidup beliau ataupun setelahnya. Ya, sehingga para ulama, ya, mereka dengan tegas menyatakan alladzina yaqulun fi syaikh Al-Albani bi'annahu murji' imma annahum la ya'rifuna man huwa syaikh Al-Albani am yajhaluna ma huwa al-irja. Orang-orang yang menyatakan bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah beliau seorang Murji'ah, bisa jadi mereka itu tidak kenal, tidak tahu ya, siapa itu Syekh Al-Albani, atau mereka itu bodoh ya terhadap apa itu pemahaman Murji'ah. Sehingga memvonis para ulama dengan ya, tuduhan-tuduhan tadi. Termasuk di masa kita, Al-Imam Rabi' ya, Al-Madkhali ya, dicap oleh sebagian pemuda yang juga menisbatkan diri kepada as-salaf ya, sebagai salafi ya, dengan tuduhan bahwa beliau ya, berpemahaman Murji'ah. Ya, sebagai contoh yang jelas dalam hal ini, ya orang-orang yang dikenal dengan istilah hajuriyun, ya mereka ya menuduh bahwa Al-Imam Rabi' Al-Madkhali ya berpemahaman Murji'ah. Tayib. Nah, ini semua sebagai contoh di antara sekian banyak contoh bahwa ketika ya para pemuda secara khusus ya mereka tidak memahami hakikat tentang apa yang ada pada kelompok-kelompok sesat sampai pada tingkatan menghukumi para ulama ahlu sunnah dengan pemahaman-pemahaman sesat tersebut. Tapi ini sekali lagi pentingnya kenapa kita ya mempelajari akidah. Akidah yang menyimpang dalam rangka upaya untuk membentengi diri kita supaya tidak terseret ke dalam akidah yang menyimpang tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid menukilkan kalam dari Amirul Mukminin ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kata beliau radhiyallahu an, innama tunqadu ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fihi man lam ya'rif al-jahiliyah. Bahasanya akan terurai ikatan Islam ini sehelai demi sehelai apabila tumbuh di dalamnya ini generasi yang tidak mengerti tentang al-jahiliyah. Al-jahiliyah segala sesuatu yang menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk dalam hal akidah. Ya. Munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang tadi di atas akidah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengetahui dari definisi yang sudah disebutkan bahwa Murji'ah mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan amalan dari iman. Sementara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa amalan merupakan bagian dari iman. Kemudian perlu untuk kita ketahui pula bahwa kelompok Murji'ah ini aqsam, yakni terbagi-bagi, terpecah-pecah. Ya, sebagiannya kesesatannya melebihi kesesatan yang lainnya. Ya, sebagaimana keadaan kelompok yang lainnya, ya, entah itu Syiah ataupun Khawarij, mereka terpecah-pecah. Yang paling parah dari akidah Murji'ah, ya, dan yang masuk dalam cakupan Murji'ah adalah Jahmiyah. Di dalam permasalahan amalan, yang itu merupakan bagian dari iman di si Ahlus Sunnah, ya, orang-orang Jahmiyah di atas pemahaman irja. Apa keyakinan mereka? Ya, Jahmiyah ini kelompok yang dinisbatkan kepada orang yang mempopulerkannya, yakni Jaham ibn Safwan. Ya, sementara dia sendiri ya, belajar kepada seorang yang bernama Ja'ad ibn Dirhim atau Dirham. Hanya karena dia yang mempopulerkan maka dinisbatkan kepadanya. Ya, sebagaimana kalau di masa kita ada yang namanya Sururiyah yang akidah atau keyakinannya ya mengambil dari Sayyid Qutb. Ya. Dan karena Muhammad Surur ini yang mempopulerkannya dinamakanlah kelompok tersebut Sururiyah. Keyakinan Jahmiyah tentang permasalahan iman bahasanya iman ya mujarradul ma'rifah. Ya, bahwa iman itu semata seorang tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada maka dia telah dikatakan mukmin. Ini keyakinan Jahmiyah. Baik, oleh karena itu di sisi mereka iblis, Fir'aun itu mukmin. Dan ini sekali lagi kelompok yang paling sesatnya, paling jauhnya dari kelompok Murji'ah. Kemudian yang kedua adalah, yakni dari kelompok Murji'ah ini, mereka yang berkeyakinan bahasanya iman ya, adalah ya mujarrad tasdiq, ya semata ya pembenaran, tasdiq bil qalb, pembenaran dengan hati. Jadi kalau hatinya mengakui, hatinya sudah membenarkan, maka cukup dia dikatakan mukmin. Nah, dengan prinsip ini berarti di sisi mereka orang-orang musyrikun yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut mereka mukmin, karena pada dasarnya mereka orang-orang musyrikun tersebut mengakui kebenaran dakwah atau kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka sombong dan enggan. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang mereka, wa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka itu tidaklah mendustakan engkau wahai Nabi. Ya, mereka tetap yakin dan percaya bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur. Akan tetapi orang-orang zalim tersebut, ya, orang-orang zalim tersebut terhadap ayat-ayat Allah mereka menentang. Jadi mereka mengakui dengan hati mereka apa yang yakni kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya kelompok yang berkeyakinan demikian di antaranya adalah Asy'ariyah. Ya, jadi menurut keyakinan Asy'ariyah bahwa yang namanya iman cukup dengan pembenaran hati saja. Dan perlu untuk kita ketahui pula bahwa akidah Asy'ariyah ini banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Ya, sehingga kita ya sekali lagi waspada karena kenyataannya akidah ini tersebar di tengah kaum muslimin. Kemudian kelompok yang ketiga dari kelompok Murji'ah, ya, mereka yang berkeyakinan bahasanya iman itu cukup dengan ikrar bil lisan, ya, cukup dengan pengakuan lisan. Sehingga dengan keyakinan mereka berarti konsekuensinya orang-orang munafikun mereka mukmin. Ya. Mereka yang berkeyakinan ini dari kelompok Murji'ah apa yang dikenal dengan kelompok Karramiyah. Ya. Nisbat kepada pencetus atau pendirinya Muhammad bin Karram. Dan kita melihat ya, namanya kelompok sesat itu nisbatnya imma ya kepada pencetusnya atau kepada pemikirannya. Oleh karena itu tidak ada nama yang lebih mulia dibandingkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka dinisbatkan kepada sunnah, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Ini kelompok yang ketiga. Kemudian kelompok yang keempat, apa yang dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Sebagian menyebut dengan sebutan yang keliru, sebagaimana ditegaskan kekeliruan tersebut oleh Syekh Al-Fauzan, yakni mereka yang menyebut dengan Murji'atu Ahli Sunnah. Ya, Murji'ahnya Ahli Sunnah. Ini kesalahan yang fatal, karena ya Ahli Sunnah ya, tidaklah tercampur dengan kelompok yang menyimpang. Ya, ya sebagaimana sebagian ya, di masa kita memunculkan istilah Salafi Jihadi. Ini juga penyebutan yang keliru. Ya. Jihadi ini hakikatnya mereka orang-orang Khawarij. Adapun Salafi, mereka yang berjalan di atas seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak hanya mengkhususkan dalam permasalahan jihad. Apa keyakinan orang-orang Murji'atul Fuqaha? Di mana ini istilah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan mereka para fuqaha yang dikenal dengan al Ahnaf, yakni pengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, sebagaimana tentang permasalahan iman ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyahnya, yang juga para ulama mengkritisi kekeliruan tentang pengertian iman tersebut. Di mana iman menurut mereka adalah i'tiqadun bil qalb wa iqrarun bil lisan atau wa nutqun bil lisan. Bahwa iman itu cukup ya dengan ya, keyakinan hati dan ucapan lisan saja. Ya, sehingga menurut mereka ya bahwasanya amalan bukan bagian dari iman. Meskipun di satu sisi mereka juga mengakui bahwa amalan-amalan ini berpengaruh terhadap iman. Ya. Namun jelas ya Syekh Al-Albani rahimahullah dengan tegas pada ta'liq beliau terhadap Aqidah Tahawiyah bahwa permasalahannya ini bukan permasalahan khilaf suri, ya, khilaf yang sebatas seakan gambarannya berbeda pendapat. Namun ini kata beliau adalah khilaf yang hakiki, yang memang benar-benar perbedaan yang tegas, jelas, ya, bedanya dengan Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena mereka dengan tegas menyatakan bahwa amalan bukan bagian dari iman. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan melihat dalil-dalil yang ada dari Alkitab dan As-Sunnah menunjukkan bahwa amalan bagian dari iman. Oleh karena itu sekali lagi, apa yang ada dari keyakinan Murji'atul Fuqaha ini adalah keyakinan yang berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, ini yang sementara kita pelajari terkait dengan masalah ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan baca kalam dari Asy-Syarih Al-Allamah Al-Imam Ahmad Ibn Yahya Al-Najmi rahimahullah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.